wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Taib, hadis yang selanjutnya dari kitab Riyadhus Salihin, kitab Adabit Ta'am, bab tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Tujuan kita membaca hadis-hadis ini tentunya selain mempelajari adab dan tata cara dalam banyak kegiatan sehari-hari adalah untuk melancarkan membaca kitab. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan tentang nahwu dan sharaf. Thayyib, hadis yang selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله لقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب. Ya, ketika latihan seperti ini juga sekaligus melatih untuk membuka kamus dan menerjemahkan, gih. Jadi pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati sebelumnya barangkali bisa dipraktekkan. Nah, taib, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Aisyata, apa arti irabnya dulu, gih? Wa an Aisyata wa huruf, gih. Sudah jelas ini, wa huruf ataf, gih. Mabni alal fathi, an huruf jar, mabni ala sukun. Aisyata majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Aisyata majrur, tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Radhiyallahu anha qalat. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata. Qalat fi'il madhi mabni 'alal fathi karena taknya tak ni huruf mabni 'alas sukun. Jauh ini pun saking Aisyah radhiyallahu anha, beliau piyambakipun ngendika, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ta'aman, kana fi ilma madhi mabni alal fathi. Apa fungsi kana? Merafakan isim, menasabkan khabar. Rasulu marfu. Kenapa marfu? Isim kana. Kemarin yang ditanyakan pertama apa? Aisyah. Aisyah sudah jelas tadi majrur. Taib, yang kedua, kana Rasulullah, rasulu marfu. Kenapa marfu? Isim kana. Karena isim kana, tanda rafa'nya dhammah. Karena isim mufrad wa huwa mudhaf, Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Ya'kulu fi ilmu mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah, karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Mana fa'ilnya? Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun, takdiruhu huwa. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fi'il mudhari' plus fa'ilnya berkedudukan sebagai apa? Khobar kana. Jadi ya'kulu fi'il mudhari' plus fa'il yang mustatir tadi digabungkan dan dirangkai menjadi satu berkedudukan sebagai apa? Khobar kana. Ta'aman. Ta'aman mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Tanda nasabnya fathah, karena isim mufrad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Makan sebuah hidangan, kan gitu ya. Artinya menikmati sebuah hidangan. Jawi ini pun rumiyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate dahar. Kan itu ya. Kalau ta'aman? Betul, suguhan. Dahar apa? Dahar-daharan. Suguhan enggak apa-apa. Betulan apa Mbah ngomong? Dahar suguhan. Dalam Rasulullah dulu pernah menikmati sebuah makanan. Makanan ini maksud makanan daharan ya. Kalau rumiyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate dahar apa? Dahar-daharan. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Makan makanan dahar-daharan. Kan itu. Fi sittatin min ashabihi. Fi huruf jar mabni ala sukun, karena huruf terakhirnya ya sukun. Ya. Sittatin majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Majrur tanda jarnya kasrah karena mufrad. Walaupun artinya enam, tapi lafadznya mufrad. Min dari i'rabnya dulu min huruf jar mabni ala sukun. Ashabi majrur. Majrurnya bi harfi jar dengan huruf jar yaitu min. Tanda jarnya kasrah karena jamak taksir. Wa huwa mudhaf. Hi mudhafun ilai. Fi sittati ini artikan di dalam. Di sini maksudnya apa? Bersama. Bersama enam orang dari sahabat-sahabatnya. Berarti bersama enam orang sahabat. Jadi kalau rumiyin Rasulullah SAW sampun nate dahar-daharan sesarengan kalian enam sahabat gitu aja. Enam. Ya, kalau halusnya enam apa? Enam. Oke. Gak apa-apa Mas Riz. Tentang apa gak? Gak sesarengan kalian enam sahabat. Kan itu. Ribet Mas Jeru? Gangsal plus kali kan itu. Papat nuli limo. Niku Ustaz Dadang kalau itu. Titik Dadang. Fi sittati min ashabihi. Yang ditanyakan kemarin pertama Aisyah, yang kedua ta'aman. Jadi ta'aman maf'ulun bihi. Yang ketiga tayyib a'rabiyun. Faja'a a'rabiyun. Fa huruf mabni 'alal fathi, ja'a fi'il madhi mabni 'alal fathi, a'rabiyun fa'ilun marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Kemudian datanglah seorang Arab Badui. Datanglah satu orang Badui. Kan gitu. Nuli. Nah. Kan gitu. Lajeng datang kedatangan. Kok jadi bahasa Indonesia? Kemudian apa? Datang itu apa? Tugi. Lajeng kadugen. Gitu. Kedatangan kadugen. Oh ya, kata lajeng kadugen. Pripun Bapak mau? Oh, kok inggilen kadugen mboten napa? Kedugen? Kadugen. Ya, kadugen. Kalau orang Badui? Ya enggak, kadugen. Kadugen? Kadugen tiang Badui. Piantun ya? Kadugen piantun Badui. Fa'akalahu biluk mataini. Fa huruf mabni alal fathi. Akala fi'il madhi mabni alal fathi. Hu dhamirun muttasilun mabni alal dham fi mahli nasbin maf'ulun bihi. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya hu. Wah, kembali ke arabiyun. Bi huruf jar. Luqmataini majrur karena ada huruf jar bi. Tanda jarnya ya karena isim mudzan. Nah, artinya fa'akalahu biluqmataini. Kemudian dia menyantapnya hanya dengan dua suapan. Bukan dua sungapan, dua suapan. Pak Amri langsung tertawa. Kemudian apa? Gumu jeng. Pak Ambali lajeng gumu jeng. Keinggilan boten iki, Mbah. Enggak apa-apa karena Pak Ambali tokoh. Tokoh paling dicari oleh Amerika. Pimpinan kelompok Ambali. Lajeng Pak Ambali gumu jeng. Itu angkat-angkat terus itu gumu jeng itu. Fa'akalahu bilukmataini. Kemudian orang Badui tadi apa? Makan menyantapnya dengan hanya dua suapan. Lajeng piantunipun. Ya nedi dengan dua suapan. Kalih puluhan. Kalih puluhan kan gitu. Lajeng piantunipun nedi kalih puluhan. Jadi ceritanya begini, saya ceritakan gini ya. Ini satu nampan. Nggih, satu nampan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 6 orang sahabatnya dahar kan itu. Masih ada sisa. Kemudian orang Badui tadi datang. Yang tersisa tadi dihabiskan hanya dengan 20-an. Badui kan gitu. Diberi keterangan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, karena yang jadi referensi utama kita adalah Syarah Riyadhus Shalihin dari Al-Imam Nawawi. Beliau memberikan keterangan barangkali si Badui tadi dalam posisi lapar sekali. Dalam posisi lapar sekali sehingga dua kali puluhan selesai itu saking wah gitu. Kan itu wallahu a'lam kan itu. Fa akalal baqiyah bi luqmatain. Begitu keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi makanan yang tersisa itu dihabiskan hanya dengan dua kali luan. Mungkin enggak? Ya mungkin saking laparnya. Mungkin sisanya juga seperti itu kan itu. Sisanya 20-an tadi. Tapi keterangannya yang diinginkan oleh Al-Nawawi rahimallahu bukan yang itu, tapi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu huruf mabni alal fathi qala fi'il madhi mabni alal fathi rasulu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalun ilaih sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samma lakafakum ama ketahuilah. Ini pangandikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama ketahuilah innahu sesungguhnya dia lau sama seandainya mengucapkan bismillah. Sama itu artinya mengucapkan bismillah. Lakafakum pasti cukup buat kalian. Ama itu huruf. Nggih huruf. Mabni apa? Mabni ala sukun karena huruf terakhirnya alif. Inna huruf juga. Huruf taukid, huruf nasab. Mabni alal fathi. Hu, dhamir muttasil. Kedudukannya sebagai apa? Isim inna. Isim inna. Lau, huruf juga. Mabni alas sukun. Sama, fi'il madhi. Mabni alal fathil muqaddar. mabniyah menggunakan fathah yang muqaddarah. Mana fathahnya? Di atas alif yang paling terakhir, cuman enggak kelihatan. Sama itu fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke a'rabi. Nah, fi'il sama yaitu fi'il madhi plus fa'ilnya dhamir mustatir berkedudukan sebagai apa? Khobar inna. Berkedudukan sebagai khobar inna. La kafakum la itu juga huruf. Kalau punya semua kata yang hanya terdiri dari satu huruf, pasti statusnya huruf. Mabni al-fathi. Kafa fi'il madhi. Mencukupi. Kafa yakfi. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan seterusnya. La kafakum. Kafa fi'il ma. Madhi mabni ala al-fathil muqaddar. Kum. Lomir bersambung dengan il. Sebagai objek maf'ulun. Bihi. Mencukupi kalian. Kan itu. Ternyata. Si badui tadi itu. Taib. Jawini pun belum. Lajeng. Nabi Muhammad SAW ngendika. Ketahuilah. Apa artinya ketahuilah? Podo mengertiyo. Gitu. Pripun Mbah Pomo? Dalam? Ini ingkang ngendika Kanjeng Nabi ini. Mengertos itu ngoko juga? Podo mengertoso gitu. Wah, nanti pembahasannya sama Mbah Pomo. Podo ngerti yo sak temene nek wong kuwi mau maca bismillah kan itu la kafaku mencukupi kalian mesti ada mestinya. Kalau la itu menunjukkan taukid mesti bener-bener nyukupi kowe kabeh ah ngono wae nggih Pak nggih nggih. Jadi ternyata si badui tadi ketika bergabung dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang jumlahnya berapa? 6. Kemudian menghabiskan yang tersisa hanya 20-an tadi. Tidak mengucapkan bismillah. Maka Kanjeng Nabi ngendika, misalkan misal, menawi atau misalkan orang badui tadi itu membaca maos basmalah. Itu cukup sebenarnya. Apa yang dimaksud? Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan seperti ini. Hadis ini menunjukkan bahwa siapapun di antara kita, jika dia tidak membaca basmalah saat makan dan minum, maksudnya ketika mulai makan dan minum, itu barokah akan dicabut dari makanan itu. Kan itu. Salah satu bentuk barokah yang dicabut itu apa? Dia tidak akan kenyang. Kan itu. Tidak akan kenyang. Karena syaitan ikut makan bersama dengan dia. Maka makanan yang kita anggap cukup ternyata tidak cukup. Alasannya kenapa? Li'annal barakata tunza'u minhu. Karena barokah dari makanan itu dicabut. Jadi barokah dari makanan yang saat kita santap itu dimulai dengan basmalah, lantas nanti diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, itu banyak bentuknya. Mulai dari itu tadi bisa mengenyangkan, yang kedua bisa menyehatkan, kan gitu, menguatkan dan seterusnya. Seperti yang sudah kita pernah singgung pada pertemuan sebelumnya, kan gitu. Banyak barokahnya nggih. Itu salah satu bentuk barokahnya ya tadi. Bisa mencukupi. Wallahu a'lam bissawab. Maka banyak orang makan lahap itu ya. Ternyata tidak kenyang, masih kurang dan seterusnya. Kecuali memang kapasitasnya 20 ribu liter memang beda. Itu lain lagi artinya bukan berarti kemudian ada orang makan dua piring, yang lain satu piring. Kowe mau ora maca basmalah opo piye ya? Tidak seperti itu. Dalam contoh kasus, kita kan sekarang memahami bahwa makanan yang dihidangkan kemudian disantap tanpa mengucapkan basmalah sebelumnya, maka barokah akan dicabut dari makanan tersebut. Salah satu bentuk dicabutnya barokah itu tidak mengenyangkan, kan itu. Sekarang kasus dibalik. Kita melihat si A yang makan sebanyak 2-3 piring. Padahal umumnya tamu yang hadir hanya cukup satu piring saja cukup. Dalam kasus seperti ini kita tidak boleh memastikan apalagi sampai menegur orang itu. Kowe iki mau ora maca basmalah opo piye kan itu. Kan itu. Kenapa? Karena orang yang makan lebih banyak dari keumuman belum tentu sebabnya tidak membaca basmalah. Bisa saja karena memang betul-betul lapar, bisa saja memang tadi daya tampungnya lebih maksimal kan gitu ya. Maksimal atau barangkali belum pernah merasakan jenis makanan yang dihidangkan kan itu dan seterusnya atau barangkali memang sekaligus diniatkan double untuk makan siang karena itu sarapan pagi. Angge saged mawon nggih Pak Dadah nggih. Nggih. Begitu dijamak-jamak takdim didahulukan dan sak lajengipun. Begitu ya. Jangan sampai kita kemudian ribut sama orang, "Lho aku milih sinau gitu kok. Nek ora maca basmalah kaya kaya kuwi." Ya. Enggak bisa dibalik, enggak bisa dibalik itu kan cara berpikir terbalik, logika terbalik namanya enggak bisa. Tidak bisa dipastikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini disahih yang mensahihkan adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini sahih yang mensahihkan sinten? Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tayib hadis ingkang salajengipun hadis Abu Umamah menika pekerjaan wonten dalem. Kan itu pekerjaan PR itu apa PR? Dalam? Oh iya rawahu Tirmizi hadis ini diriwayatkan kalian ya Imam Tirmizi waqala beliau ngendika hadis menika hadis hasan lan sahih. Hadisun kenapa marfu? Kenapa marfu khobar? Mana mubtada'nya? Mahdzuf tersembunyi. Kalau dimunculkan hadza hadisun hasanun sahih. Nggih. Barakallahu fikum. Jadi hadis ingkang salajengipun hadis Abu Umamah menika pun panjenengan terjemahke mawon wonten dalem. Mboten sah di i'rab. Tidak usah di i'rab, hanya diterjemahkan. Karena kalau sudah bisa menerjemahkan otomatis bisa meng-i'rab. Bagaimana mungkin bisa menerjemahkan dengan baik kalau tidak mengetahui i'rabnya ini fa'il ini maf'ulun bihi. Jadi PR-nya ringkes mawon diterjemahkan. Oke, diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Kerja kelompok nggih. Saged angsal kemawon monggo dipun apa dikerjakan sama-sama. Wa'an Abi Umamah, begitu nggih. Itu semuanya sudah selesai. Monggo Pak Ali. Lau itu huruf apa namanya ya? Walau. Jadi ada lau, ada laula. Ada lau, ada laula. Nanti saya tak murojaah dulu. Sudah lama ini. Enggak terus terang mawon nggih. Daripada dipeksa gawe-gawe dhewe ya. Iya, andai kata lau itu sudah jadi bahasa Indonesia walau. Walaupun itu. Itu jika. Lau sama seandainya dia mengucapkan bismillah lakafa kum. Wallahu a'lam. Cekap insyaallah.